Hah? Lebih baik saya berdekatan dengan jamaah yang takbir Allahu Akbar ada lewat-lewat sedikit bau ketiak masih lebih harum. Hah? Apalagi pakai gamis begini kalau dia sudah kering sedikit, alhamdulillah.